Nah, kita jelaskan perkataan Syekhul Islam rahimahullah. Lafaz man i'taqada, barang siapa yang meyakini. Ya. Di sini termasuk kekafiran yang bentuknya adalah i'tiqadi. Ini adalah jenis kekafiran i'tiqad, keyakinan. Yang mana sebagaimana telah kita sampaikan bahwa amalan kekafiran itu ada yang berupa keyakinan, ada yang berupa ucapan, atau berupa amalan. Tidak semuanya itu, tidak semua kekafiran itu harus diyakini, karena ada yang jenisnya itu dari keyakinan, ada yang jenisnya dari ucapan, ada yang jenisnya dari perbuatan anggota badan, ada yang jenisnya itu berupa keraguan-raguan. Apakah Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb ataukah bukan? Apakah Allah taala itu sebagai sesembahan ataukah bukan? Apakah Rasulullah, apakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rasul ataukah bukan? Ragu akan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah kekafiran. Tidak harus kekafiran itu berupa i'tikad. Ada yang mencela Allah, mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya, kenapa? Saya hanya bercanda. Ini hanyalah guyonan saja. Pelakunya telah kafir. Karena perkara ini, mencela Allah Ta'ala dan Rasulnya ini, tidak harus diyakini walaupun orangnya tidak meyakini demikian. Tujuannya hanyalah bercanda. Qul abillahi wa rasulihi wa ayatihi kuntum tastahzi'un la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah Muhammad, apakah terhadap Allah dan Rasulnya dan terhadap ayat-ayatnya kalian mengolok-ngolok? Jangan minta maaf, jangan minta udzur. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Yakni walaupun pelakunya saya hanyalah bercanda, hanya mengisi waktu untuk bicara sebagaimana dalam asbabul wurud, asbabun nuzul hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan la ta'tadziru, jangan kalian minta uzur. Jangan kalian minta keringanan. Ini menunjukkan bahwa mencela Allah, mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak harus disertai dengan keyakinan. Ini adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga misal bersujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak ada keyakinan dalam kalbunya, akan tetapi perbuatan ini adalah perbuatan kekafiran. Wajib untuk bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun perkara ini man i'taqada, ini adalah kufur secara i'tiqad, secara keyakinan. Berkeyakinan apa? Bahwa sebagian manusia boleh bagi dia keluar dari syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbebaskan dari syariat, terbebaskan dari hukum-hukum. Hanya sebatas keyakinan saja. Dia telah kafir, walaupun tidak mengamalkan, walaupun dia sendiri tidak melakukan hal yang demikian, tetap mengamalkan syariat, tetap tidak meninggalkan syariat, tapi meyakini ada yang boleh keluar dari syariat, walaupun orang lain, bukan dirinya sendiri. Hanya sebatas keyakinan, maka ini adalah perbuatan kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini perbuatan kufur pada Allah Subhanahu wa taala? Karena keyakinan yang demikian ini merupakan suatu bentuk takdzib, pengingkaran atau pendustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini merupakan bentuk takdzib, lingkaran. Sehingga apa manfaat atau hikmah dari Alkitab dan Sunnah diturunkan Al-Quran dan Sunnah, apa hikmahnya kalau seorang membolehkan dirinya atau meyakini bahwa sebagian orang lain boleh keluar dari syariat? Apa hikmah dari wahyu? Maka ini merupakan suatu bentuk takdzib, merupakan bentuk pendustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, man i'taqada, barang siapa yang berkeyakinan bahwa sebagian manusia boleh keluar dari syariat. Bagaimana kita tahu seseorang meyakini hal yang demikian? Kita mengetahuinya dengan penjelasan dia, dengan apa yang dia kemukakan. Ya, seorang apabila mempunyai suatu keyakinan, mau tidak mau pada suatu saat, pada waktu-waktu tertentu, dia akan mengungkapkannya. Walaupun tidak diungkapkan kepada semua orang, pasti dia akan mengungkapkannya. Kita ketahui keyakinan ini dari apa yang dia kemukakan, yang mana itu merupakan suatu bentuk ungkapan akidah dia, keyakinan dia yang batil tersebut. Maka barakallahu fikum, apa yang kita ulangi, maka pembatal ini, pembatal keislaman atau keimanan yang ke-9 ini merupakan bantahan terhadap keyakinan firqah batiniyah dan juga firqah as-sufiyah al-batiniyah, yang mana al-batiniyah mereka membagi agama itu menjadi zahir dan batin. Lah, zahir ini difahami oleh banyak kalangan, banyak manusia, orang jahil sekalipun dia akan paham. Ini zahir. Adapun syariat batin atau din yang sifatnya itu batin tidaklah diketahui kecuali orang-orang khusus dari kalangan mereka yang sudah sampai pada martabah, yang sudah sampai pada derajat al-yaqin. Misal haji. Apa makna haji? Haji difahami secara zahir, yang difahami oleh semua, maknanya adalah al-qasdu ila baitillahil haram. Berjalan menuju baitullah al-haram. Ini makna haji. Adapun makna batin yang tidaklah dipahami kecuali orang-orang khusus dari mereka, maknanya adalah menziarahi kubur-kubur para wali, mendatangi kuburan masyayikh, ulama. Ini katanya haji, nilainya atau pahalanya seperti haji, atau ini adalah haji menurut mereka pada pemahaman yang khusus, pemahaman yang sifatnya batin. Demikian juga orang-orang sufi ya, orang-orang mutasawwifah, ini adalah bantahan bagi mereka, yang mana mereka meyakini bahwa seseorang apabila dia telah sampai pada derajat al-yaqin atau dikatakan sudah ma'rifat, maka jatuhlah bagi dia beban-beban, kewajiban-kewajiban sudah tidak ada beban bagi dia. Sholat enggak, puasa enggak. Apa amalannya? Ya, amalannya sesuai dengan apa yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala katanya sudah kasyaf. Apa itu kasyaf? Sudah menyingkap tabir. Sehingga langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ilmu laduni. Katanya haddatsani qalbi an rabbi, telah menceritakan kepadaku kalbuku dari Rabbku. Sehingga Al-Quran dan hadis tidak berlaku bagi dia. Sehingga syariat ditinggalkan. Kenapa? Karena sudah menyatakan bahwa dirinya telah sampai pada derajat yakin, sudah ma'rifat. Kalau sudah ma'rifat itu langsung sanadnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi melewati para rawi-rawi hadis. Tidak sebagaimana yang mereka katakan dalam perkataan mereka yang ma'ruf, adapun mereka ulama hadis, mereka meriwayatkan hadis dari orang yang telah mati. Iya, para rawi hadis Imam Bukhari meriwayatkan dari syekhnya, dari syekh-syekhnya, dari sahabat, dari Rasulullah. Mereka amwat, mereka telah mati. Adapun kami, kata mereka, orang-orang sufi ya, meriwayatkan langsung dari yang maha hidup. Langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah az-zandaqah. Ini adalah kezindikan. Apa itu zindiq? Zindiq menampakkan Islam, akan tapi dia mempunyai keyakinan yang sesat. Yang mana keyakinan sesat itu mengeluarkan dia dari agama Islam. Ini adalah zandaqah. Ini adalah kezindikan. Naam. Man i'taqada anna ba'dun nasa yasa'uhul khuruja an syariati Muhammad. Barang siapa yang berkeyakinan bahwa sebagian manusia boleh keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi contohnya, yaitu dari kalangan firqah batiniyah, dari kalangan firqah mutasawwifah, menyatakan atau meyakini sebagian orang boleh keluar dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena din mereka bagi menjadi zahir dan batin. Zahir yaitu apa yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah, makna yang difahami. Adapun batin itu makna khusus yang tidak dipahami kecuali orang-orang yang terkhusus juga. Dan juga apa yang dipahami oleh orang-orang sufiyah, apabila telah sampai pada derajat ma'rifat, maka jatuhlah at-takalif, beban-beban, kewajiban syariat jatuh. Lah barakallahu fikum. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa al-huda, petunjuk, dan ad-din al-haq. Kepada siapa? Kepada manusia secara keseluruhan. Ya, Rasulullah itu adalah rasul bagi seluruhnya. Kalau rasul bagi seluruhnya, maka tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarat ini berlaku bagi semuanya. Tidak ada di antara manusia dan jin yang terbebas untuk melepaskan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, "Qul," katakanlah Muhammad, "Ya ayyuhan nas," wahai sekalian manusia, "Inni rasulullahi ilaikum jami'an." Sungguhnya aku adalah rasul, utusannya Allah taala. Kepada siapa? Ilaikum, pada kalian. Kalian siapa? Jami'an, seluruhnya. Demikian juga, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali kafah, untuk seluruhnya. Seluruh manusia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari Muslim dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah mengatakan, "Inni u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun min anbiya'a qabli. Aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala 5 kekhususan. Yang tidaklah kekhususan-kekhususan tersebut yang ada 5 diberikan kepada para nabi sebelumku. Di antaranya apa? Di antaranya kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'itsu ila an-nasi 'amatan. Dulu para nabi, para anbiya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya secara khusus. Nabi Bani Israel khusus bagi mereka. Para nabi diutus oleh Allah taala bagi kaumnya. Wa bu'istu, dan aku diutus oleh Allah taala ilan nasi 'amatan, kepada manusia secara umum seluruhnya. Maka apabila kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah rasul bagi seluruhnya, bagi seluruh jin dan manusia, dan tidak ada yang boleh untuk keluar dari syariat beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka wajib bagi kita untuk mengikuti beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga barang siapa yang mendengar akan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendengar kemudian tidak mau mengikutinya, tidak mau, maka dia kafir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la yasma'u walladhi nafsi biyadihi, dan demi zat yang jiwaku ada di tangannya, maknanya aku tidak berdusta. Apabila aku berdusta, maka jiwaku akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, karena jiwaku ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. La yasma'u bi, tidaklah mendengar tentang kedatanganku ahadun min hadhil ummah, seorang pun dari umat ini, apakah Yahudinya atau Nasraninya. Thumma la yu'minu bima ji'tu bihi, kemudian dia tidak beriman terhadap apa yang aku bawa, illa kana min ahlin nar, melainkan dia adalah ahlin nar. Maka wajib bagi seluruh umat Yahud wa Nasara, dan juga seluruhnya orang-orang Buddha, Hindu dan seluruhnya, wajib bagi mereka untuk beriman terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena Rasulullah itu adalah rasul bagi seluruh manusia sampai yaumul qiyamah. Nah, syahidnya di sini apa? Tidak ada seorang pun yang boleh melepaskan diri dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga apabila seorang meyakini dirinya atau meyakini ada sebagian manusia yang boleh keluar dari syariat, maka ini adalah suatu bentuk penistaan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan penistaan terhadap Rasulullah, dan ini adalah penolakan terhadap ijma', kesepakatan kaum muslimin. Kemudian demikian juga yang masuk dalam perkara ini, barang siapa yang meyakini sebagian manusia boleh keluar dari syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk dalam perkara ini adalah al-ilmaniyun, yaitu orang-orang sekuler. Ya, walaupun ini bukan mengkafirkan secara perorangan, individu, engkau telah kafir atau fulan telah kafir, nah ini beda lagi. Ini pembahasan kita adalah suatu amalan yang membuat seseorang kufur, kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan dia murtad, keluar dari agama Islam. Yang dibahas di sini bukan membahasnya itu menfonis fulan kafir, bukan. Adapun menfonis seorang fulan kafir itu harus ditegakkan di sana hujjah, dan harus memenuhi berbagai macam syarat-syarat, dan harus hilang penghalang-penghalang kekufuran tersebut, yang mana banyak di antara mereka yang melakukan demikian dalam keadaan jahil, tidak mengerti, maka ini adalah penghalang dari vonis kekafiran tersebut. Yang kita bahas adalah amalan yang menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam, bukan mempelajari memvonis fulan kafir atau fulan telah murtad. Maka barakallahu fikum, bukan di sini yang kita bahas, tetapi kita membahas amalan yang menyebabkan seseorang itu keluar dari kekafiran, keluar dari keislaman. Baik, kita lanjutkan. Masuk dalam perkara ini, yakni al-ilmaniyun, orang-orang sekuler. Apa itu orang-orang sekuler? Yakni mereka yang mengatakan bahwa agama itu di masjid. Adapun perkara siasah, perkara politik, tidak boleh disangkut pautkan dengan agama. Maka makna dari faham ini berarti membolehkan seseorang keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Yang mana agama itu jangan dibahas di arena politik. Membahas agama itu di masjid, di mimbar-mimbar, di muhadharah-muhadharah, pengajian. Adapun perkara siasah, politik, jangan disangkut-pautkan dengan agama. Nah, ini adalah suatu bentuk kekafiran. Kemudian masuk juga dalam perkara ini, yakni mereka-mereka yang mengatakan bahwa syariat ini sudah tidak relevan, tidak sesuai dengan zaman, tidak sejalan dengan kemajuan teknologi. Syariat ini diterapkan pada zaman dahulu, masih zaman onta, adapun sekarang sudah zaman pesawat, sudah tidak bisa diterapkan. Nah, ini berarti apa? Makna dari perkataan ini membolehkan untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hati-hati, ini adalah amalan atau perkataan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata mereka, kama wasi'a al-Khadr al-khuruja an syari'ati Musa alaihi salam fa huwa kafir, maka dia telah kafir. Sebagaimana boleh bagi Khadir untuk keluar dari syariatnya Musa alaihi salatu wassalam, mereka kiaskan. Al-Khadir saja ya bacaannya Khadir pakai kha, dan kha-nya di fathah. Kemudian la kha huruf dhad, Khadir. Ya, sebagian dari mereka menyebut Khidir pakai zal, Khidir. Maka ini salah yang demikian, termasuk salah dalam mengucapkan Khadir sebagaimana disebutkan dalam hadis innal khadir, innal khadira, pakai kha dhad ra, kha-nya di fathah. Naam, mereka mengkiaskan sebagaimana Khadir boleh keluar dari syariatnya Musa. Kalau Khadir saja boleh keluar dari syariatnya Musa dan dia adalah umatnya Nabi Musa, maka sebagian umat dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh keluar dari syariat beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mengkiaskan, menyamakan antara Khadir dengan sebagian manusia. Lah, bagaimana bantahannya? Yang pertama, bahwa Khadir itu adalah nabi. Ini menurut pendapat yang lebih kuat, pendapat yang lebih benar, bahwa Khadir adalah nabi, bukan orang soleh. Kalau nabi berarti ya bukan umatnya Musa. Kalau nabi berarti dia mempunyai ajaran sendiri, ya tentunya tidak sama dengan ajarannya Musa. Dari sini jelas. Bagaimana dikiaskan seseorang dengan Khadir? Khadir itu bukan umatnya Musa. Dia adalah nabi dan Musa adalah nabi. Dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal Khadira yaqul li Musa," bahwa Khadir mengatakan kepada Musa, "Inni ala ilmin min ilmillah 'allamanihillah la ta'lamuhu." Sesungguhnya aku berada di atas ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Kalau ilmu dari Allah, wahyu. Siapa yang mendapatkan wahyu kalau bukan nabi? Tidaklah mendapatkan wahyu kecuali dia nabi dan rasul. 'Allamanihillah, yang Allah Subhanahu wa taala telah mengajari aku ilmu tersebut. La ta'lamuhu, engkau ya Musa tidak mengetahuinya. Ya, maka dari sini jelas bahwa Khadir itu adalah nabi, Musa adalah nabi. Ya, demikian juga dalam ayat wa ma fa'altuhu an amri. Tidaklah aku melakukan yang demikian ini wahai Musa. Ketika Musa mengingkari perbuatan-perbuatan Khadir, yang mana ilmunya enggak sama, maka beda. Kalau menurut syariatnya Musa enggak boleh, kalau menurut syariatnya Khadir ya boleh. Namanya beda. Enggak sama ilmunya, enggak sama wahyunya. Kata Khadir radhiyallahu alaihi salatu wassalam, "Wa ma fa'altuhu min amri." Tidaklah aku berbuat yang demikian ini dari diriku sendiri. Kalau bukan dari diriku sendiri, berarti dari siapa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia adalah nabi menurut pendapat yang lebih benar dari pendapat-pendapat para ulama. Demikian juga yang menunjukkan bahwa Khadir itu bukanlah bagian dari umatnya Musa alaihi salatu wassalam, sehingga dengan itu mereka mengkiaskan Khadir dengan manusia yang lainnya. Kalau Khadir itu bukan umatnya Nabi Musa, maka jelas tidak, kias ini adalah kias yang sangat jauh, yang tidak bisa disamakan, jauh keadaannya. Dalil bahwa Khadir bukanlah bagian dari umatnya Musa, hadis Ibnu Abbas yang lainnya, yakni Khadir mengatakan, "Anta Musa Bani Israel," engkau Musa dari Bani Israel. Di sini menunjukkan bahwa Khadir itu bukan Bani Israel, Musa itu dari Bani Israel. Dan Musa diutus kepada siapa? Kepada Bani Israel. Dan Khadir bukanlah dia Bani Israel. Kalau bukan Bani Israel, berarti dia bukan umatnya Musa alaihi salatu wassalam. Kalau bukan umatnya Musa, bagaimana dikatakan bahwa Khadir telah keluar dari syariatnya Musa, sehingga dikiaskan dengan yang lainnya? Kalau Khadir boleh keluar, maka yang lainnya juga boleh keluar dari syariat nabinya. Naam. Sehingga tidak bisa dikiaskan. Kalaulah misalnya kita mengalah dalam perjidalan, dalam dialog, diskusi, ngalah sudah. Ya, memang ini perkara yang diperselisihkan oleh para ulama, bahwa Khadir apakah dia nabi ataukah bukan nabi. Akan tapi pendapat yang paling benar adalah nabi. Kalaulah kita mengalah bahwa Khadir itu adalah umatnya Musa alaihi salatu wassalam, akan tetapi telah datang dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang telah kita sebutkan tadi, bahwa Khadir telah mendapatkan ilmu sendiri dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diketahui oleh Musa alaihi salatu wassalam. Ya, kalaulah dikatakan bahwa Khadir itu adalah umatnya Musa, akan tetapi dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an dikatakan bahwa dia mempunyai ilmu tersendiri yang dia pelajari dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diketahui oleh Musa. Ana ala ilmin 'allamanihi Allah min 'ilmillah 'allamanihi Allah la ta'lamuhu. Aku di atas suatu ilmu dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala telah mengajarinya kepadaku yang engkau tidak mengetahuinya. Nah, maka dari sini jelas tidak bisa dikiaskan antara keadaannya Khadir dengan yang lainnya. Sehingga apa? Alhasil di sini kesimpulannya adalah wajib bagi setiap manusia, setiap umat sampai yaumul kiamah untuk berpegang dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah itu diutus kepada manusia seluruhnya sampai yaumul kiamah. Barang siapa yang menyatakan meyakini ada yang boleh keluar dari syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah pembatal keimanan. Pembatal keimanan, karena ini adalah takdzib, pendustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian pembatal berikutnya al-ashir yang ke-10, al-i'radu 'an dinillahi ta'ala la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mempelajarinya dan tidak mau mengamalkannya. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah jami'an, ad-din itu adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apakah itu Alkitab ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang mana ad-din ini ada yang sifatnya adalah usul dan ada yang sifatnya adalah furu'. Sebagaimana pembagian ini telah dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan juga Al-Imam Al-Baghawi. Mereka menyebutkan bahwa din itu usul dan furu'. Apa itu usul? Usul itu adalah ilmul aqidah. Aqidah sahihah yang bersih dari kesyirikan, bersih dari sembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Aqidah tauhid. Ini adalah ilmu usul, dan ilmu-ilmu yang lainnya yang tidaklah sah keimanan seseorang kecuali harus mengetahui ilmu tersebut. Ini ilmu usul. Dan di sana ada ilmu yang sifatnya furu', cabang. Sifatnya cabang. Contohnya ilmu yaitu mendalami ilmu fikih atau ilmu faraid, ilmu waris, atau mempelajari ilmu tafsir, mempelajari ilmu mustalahul hadis, ilmu nahwu, ilmu sharaf dan sebagainya. Ya, ini adalah furu'. Adapun usulnya adalah akidah dan tauhid dan apa saja yang berkaitan dengan keimanan yang tidaklah benar sah keimanan tersebut kecuali dengan mempelajarinya. Maka ini adalah usul. Maka ilmu atau al-i'rad di sini yang dia adalah pembatal keimanan, yakni apabila seseorang meninggalkan dari mempelajari ilmu usul. Tidak mempelajari tauhid, tidak mempelajari al-aqidah, tidak mempelajari apa-apa yang harus diketahui yang berkaitan dengan benarnya keimanan dia. Sudah adzan ya? Adzan dulu. Nah, kita lanjutkan. Tadi kita telah menyebutkan bahwa ilmu ada yang usul dan ada yang furu'. Ilmu usul yang berkaitan dengan akidah wa tauhid dan perkara-perkara yang tidaklah sah iman seseorang kecuali dengan mengetahuinya. Ilmu furu', yaitu yang berkaitan dengan ilmu yang sifatnya tidak wajib. Ya, misalnya ilmu mustalah, ilmu nahwu, ilmu dan sebagainya. Dari perkara-perkara cabang, maka berpaling al-i'rad dari ilmu yang sifatnya usul ini adalah kufrun, adalah kekafiran. Adapun berpaling dari ilmu yang sifatnya adalah furu', ini adalah kemaksiatan, yaitu pada sebagian permasalahan atau pada sebagian kondisi bisa masuk pada kemaksiatan, tidak sampai pada derajat kekafiran. Naam. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah jami'an, seseorang yang berpaling dari agama tidak padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah suatu fariidhah, kewajiban bagi setiap muslim. Ya, ada menuntut ilmu yang sifatnya wajib, mempelajari tauhid wal aqidah dan apa saja yang berkaitan dengan keimanan yang tidaklah sah kecuali dengan mengetahuinya. Ini sifatnya wajib. Adapun selain itu adalah mustahab, adalah sunnah. Atau berpaling dari perkara mustahab, ya bisa jadi tercelah juga. Karena dia akan melanggar sesuatu amalan-amalan dikarenakan kejahilannya. Maka berdosa juga, bermaksiat juga pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak belajar walaupun sifatnya adalah furu', tapi tidak sampai pada derajat kekafiran. Dalam keadaan menuntut ilmu adalah wajib. Dan yang mengajarkan ilmu juga ada. Masya Allah, pada zaman yang penuh dengan kemudahan, seorang bisa menghadiri majelis ilmu, alhamdulillah. Dan itu yang lebih afdal, duduk di majelis ilmu di rumah Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan naungan dari para malaikat, dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah bermaksiat, mendapatkan naungan dari mereka dan mendapatkan doa dari mereka. Kalaupun tidak mampu mendatangi majelis, alhamdulillah, ada sarana-sarana, apakah itu melalui radio atau rekaman-rekaman dan sebagainya. Lah, bersamaan dengan itu akan wajibnya menuntut ilmu, ditambah lagi ada yang mengajarkannya dan juga banyak wasilah-wasilah yang bisa diambil untuk talabul ilm, kemudian berpaling. Mu'rid, berpaling, tidak mau tahu dengan ilmu din, tidak mau tahu dengan akidah yang wajib untuk dia ketahui, tidak mau tahu dengan tauhid yang itu adalah tujuan dia diciptakan oleh Allah Ta'ala di muka bumi. Kepalanya tidak diangkat untuk melihat atau untuk membaca, untuk menelaah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apabila mu'rid, i'radnya ini, berpalingnya ini dari ilmu tauhid wal aqidah dan keimanan-keimanan, maka ini adalah kekafiran. wala ya'mal bihi, sudah tidak mempelajarinya, kemudian tidak mengamalkannya. Tidak mengamalkan tauhid, tidak mengamalkan akidah yang sahihah, tidak mengamalkan perkara-perkara yang berkaitan dengan keimanan yang tidaklah sah iman itu kecuali dengannya, maka dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qauluhu taala, dalilnya adalah firman Allah taala, "Wa man adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada 'anha." Inna minal mujrimina muntaqimun. Dan siapakah dan adakah yang lebih zalim dibandingkan dengan orang-orang yang apabila diingatkan dengan ayat-ayat kami, dengan ayat-ayat Rabb-nya, summa a'radu anha, kemudian dia berpaling, tidak mau tahu dengan peringatan, tidak mau tahu dengan apa yang di firmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mau tahu dengan ilmu, berpaling. Tsumma a'rada 'anha, inna minal mujrimina muntaqimun, sungguhnya kami terhadap orang-orang mujrim itu membalas mereka dengan sebab apa yang mereka perbuat. Lah, apa dalnya di sini atau syahidnya bahwa berpaling dari agama ini adalah bentuk kekafiran? Yani inna minal mujrimina muntaqimun, sunnah kami terhadap orang mujrim itu muntaqimun, membalas mereka. Lah kalimat intiqam di dalam Al-Qur'an, yantaqimun dari kata al-intiqam. Kalimat al-intiqam tidaklah Allah Subhanahu wa taala tujukan kecuali kepada orang-orang kafir, kecuali kepada orang-orang kafir, sehingga al-i'rad berpaling di sini adalah kekafiran. Berpaling dari perkara apa? Perkara tauhid wal aqidah dan keimanan-keimanan yang penting yang tidaklah sah iman itu kecuali dengan mengetahuinya. Ini adalah kekafiran. Kemudian wala farqa fi jami'i hadhihi an-nawaqidhi bainal hazili wal jadi wal khaif illa al-muqrah wa kulluha min a'zami ma yakunu khataran wa akthar ma yakunu wuku'an. Tidak ada bedanya pada seluruh pembatal-pembatal ini, ya, dari 1 sampai 10. Tidak ada bedanya apakah diperbuat dikarenakan bersendau gurau, ya, karena bercanda, ataukah serius, ataukah dalam keadaan takut. Sama saja, 10 pembatal ini tidak ada bedanya. Apabila dilakukan seseorang maka dia telah kafir. Tidak dibedakan antara yang bercanda atau yang serius ataukah yang takut, illal mukrah, kecuali orang yang terpaksa harus, ya, dipaksa untuk kafir karena terancam jiwanya, terancam keluarganya. Wa kulluha min a'zami ma yakunu khataran, maka seluruhnya pembatal-pembatal keimanan ini merupakan bagian dari apa-apa yang berbahaya. Ya, ini merupakan di antara perkara-perkara yang terbesar, yang di antara perkara-perkara bahayanya yang terbesar. Karena ancamannya adalah kekafiran dan kekal di neraka. Wa aktsaru ma yakunu wuku'an, dan ini adalah perkara, di antara perkara yang paling banyak terjadi. Sehingga wajib bagi setiap mukmin, setiap muslim untuk menjaga imannya, menjaga Islamnya dari perkara-perkara yang bisa membatalkan keimanan dan keislaman dia. Sehingga barakallahu fikum, ketika seorang itu menjaga keimanannya, dia bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mukmin, dalam keadaan muslim, dan itu yang diharapkan. Maka barakallahu fikum, kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Kokohkanlah hati kami di atas agamamu. Dan wahai zat yang memalingkan hati, palingkanlah hatiku untuk menuju ketaatan kepadamu. Sering-sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita istiqamah di atas din, di atas agama Allah Subhanahu wa taala, dan istiqamah sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Insyaallah taala para kerajaan terakhir ini kita akan bahas lebih lanjut pada pertemuan mendatang. Ilahuna subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.